Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, kita lanjutkan lagi dari kajian kita Rasul Barat, syarah dari Al-Adab Al-Mufrad, hadis ke-55. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddasana Ismailu qala haddasani Sulaiman. Kata Imam Bukhari, Ismail telah menyampaikan hadis kepada kami. Ia mengatakan Sulaiman juga telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Al-Muawiyah ibn Abi Muzarrid, dari Muawiyah bin Abi Muzarrid, an Yazid ibn Ruman, dari Yazid bin Ruman, an Urwah bin Az-Zubair, dari Urwah bin Zubair, an Aisyah, dari bibi beliau Aisyah, karena Urwah adalah anak Asma, yang Asma adalah kakak perempuan Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahim syajnatun minallah, man wasalaha wasalahullah, wa man qata'aha qata'ahullah. Ini udah ya. Hadis 54 belum. Ya. Hadis 54. Haddatsana Musa. Ini ya. Ya, haddatsana Musa, ternyata hadis ke-54. Ya, Musa kata Imam Al-Bukhari telah menyampaikan hadis kepada kami. Atau ada yang baca deh. Ada yang baca? Nugraha, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahmatullahi alaih, haddatsana Musa ابن إسماعيل قال حدثنا أبو وانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي أنبسي قال عن أبي الأنبسي قال دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهد يعني أرضا له بالطائف فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال الرحم شجنة من الرحمن من يسلها يسله ومن يقطعها لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. مانا ini شرح الكلمات. شرح الكلمات: الوهد المكان المطمئن المسوى ينبت ينبت الأضاه والسرد الطلح وهو malun kana li Amr ibn al-As bi-Taifi wa huwa karamun kana ala alfin khashabah kullu khashabatin bidirhamin syujnatun bidammi wal fathi lughatani ma'rufatani asluhu uruqus syajarati al-musyabbakati. Asluhu uruqus syajarati. Uruqus syajarati al Apa ini? Al-musyabbakati. Wal makna ar-rahimu atharun min athari rahmatihi mushtabikatun biha wal qati'u laha qati'un min rahmatillahi ta'ala. Talqun bifathit ta'i wa sukunil lami fasihul lisani azbul mantiki. Dhalqun bil fathi wa sukuni dhul hiddati wal fasihil baligi. Fikhul hadithi at-ta'kidu ala hurmatin ala hurmati qati'atir rahimi wal i'radi anha minal kabairi. Thani ta'zimu amri rahimi wa inna silataha mandubatun wa muraggabun fiha. Ar-rahimu thalith ar-rahimu tuntaku wa tashku ila Allah yawmal qiyamah. Tantiku wa tashku ila Allah yawmal qiyamati man qata'aha. Rabi innar rahima mushtaqatun min ismir rahmani, faman wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah min rahmatihi. Baik. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang ke-54, haddatsana Musa ibn Ismail. Musa bin Ismail telah menceritakan pada kami, qala, dia mengatakan, ya, haddatsana Abu Uwanah. Abu Uwanah juga telah menyampaikan hadis kepada kami. Ya. An Utsman ibn Al-Mughirah, dari Utsman bin Mughirah. Ya. Kemudian an Abil Anbas, dari Abul Anbas, qala, dia mengatakan, dakhaltu ala Abdullah bin Amr. Saya pernah masuk menjumpai Abdullah bin Amr fil Wahd, di daerah namanya Wahd. Yakni ardhon lahu bit Taif, yaitu sebidang tanah milik beliau yang ada di Taif. Tanahnya subur. Waqala, ya, atafan nas an-nabiyyu atafalana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isba'ahu. Kemudian kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyilangkan isba'ahu, jari beliau, kepada kami. Waqala, kemudian beliau bersabda, ar-rahim syajanatun minar rahman. Sajenah itu nanti diterangkan, ya, oleh Al-Imam, oleh Syekh Luqman di sini, yang maknanya bidom wal fat lughatan ma'rufatan, boleh sajenah, boleh sajenah, ya, yang asalnya adalah uruqus syajarah al musybikah, ya, artinya cabang, di antara cabang ar-rahman. Man yasiluha yasiluh, siapa yang menjalin silaturahmi maka Allah akan menjalin hubungan dengannya, yaitu dengan rahmatnya. Wa man yaqtauha yaqtauhu, siapa yang memutus silaturahmi maka Allah akan memutus pula dari rahmatnya. Laha lisanun, silaturahmi memiliki lisan. Talqun zulqun yaumal qiyamah, ya, artinya dia memiliki lisan yang tolkun, ya, ya, itu nanti terangkan, itu nanti di bawah, tadi sudah dibacakan, fasihul lisan, dia memiliki kefasihan berbicara. Kemudian dia memiliki zalkun, zalkun lihat juga, ya, kalam yang balik, yang ucapannya yang tinggi pada hari kiamat. Tabarakallahu fikum. Ya. Jadi cabang, atau kita bisa ambil juga ar-rahma, apa namanya? Ar-rahim syajanatun, bisa cabang atau bisa juga kita katakan Ar-Rahim itu adalah penamaan, diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Begitu. Nah, kemudian penjelasan kosakata al-wahad, al-makan, al-mutmain, al-musawwa, yunbitu al-adha, was-sarat, wat-tulh. Ya, jadi wahad adalah sebuah tempat yang datar, ya, yang rata, yang datar, yang menumbuhkan pepohonan. Ya, dan juga al-tulh yaitu beberapa pohon, ya, yang berduri. Wahuwa malun, dia adalah harta tanah ini wahad. Kana li Amr ibn al-As bin Ta'if, yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr, yang dimiliki oleh Amr bin As, yang ada di negeri Ta'if, ya, dekat Mekah. Ya, wahuwa karam, itu harta yang itu yang sangat berharga bagi Amr bin As. Kana ala alfin alfi khashabah, ya, yang dia ini memiliki bahkan banyak sekali, ya, sampai ya, ribuan atau sejuta dari khasyabah, pohonannya itu, batang-batang pohonnya. Kullu khasyabatin bidirhamin, ya, setiap khasyabahnya itu senilai satu dirham. Sujnah bidom wa bilfat lugatan ma'rufatan, dengan dibaca domah atau fathah, itu adalah lugah yang sudah ma'ruf. Asluhu urukus syajarah al-musybikah. Maknanya apa? Aslinya itu uruk syajarah. Ya. Dia adalah dahan-dahan pepohonan. Ya, itu makna aslinya. Ya. Namun kemudian digunakan diksi ini, ya, untuk akar-akar pohon yang menyilang. Ya, maknanya kan kalau menyilang begitu dia udah bersatu, kan. Ar-Rahim asarun min asari rahmati. Maka maknanya adalah silaturahmi ini adalah diantara asar, ya, diantara tanda rahmat Allah yang mustabikah, yang menyilang biha. Wal qati laha qati'un min rahmatillah, yang berarti yang memutuskannya, berarti dia yang memutuskan, ya, dari rahmat Allah. Talqun tadi jelas di situ, yang kata Nabi SAW, laha lisanun talqun, silaturahmi nanti memiliki lisan di hari kiamat, ya, bi fathit ta, dengan difatahkan ta, wasukuni lam, dan disukunkan lam, fasihul lisan, ya, dia memiliki kefasihan lisan. Jadi di hari kiamat silaturahmi ini dia akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut, ya, bagi orang yang memutuskan silaturahmi agar diberikan sanksi, dan memintakan syafaat kepada Allah bagi orang yang menyambung silaturahmi agar didapatkan rahmat kepada orang tersebut. Nah, wa'azbul mantik, ini sama ya maknanya, ya, ucapannya itu tinggi. Wadzal zalqun bi fathhi was sukun, ya, dzul hiddati wal fasih al baligh, yang memiliki lisan yang tajam, yang fasih, yang baligh ucapannya, yang tinggi. Taifiqul hadis, kandungan dari hadis ini at ta'kid ala hurmati qati'atir rahim, ini penegasan akan haramnya memutus silaturahmi. Wal i'rad anha, dan berpaling dari silaturahmi berarti minal kabair. Wal i'radu anha minal kabair. Kalau berpaling dari silaturahmi, acuh tak acuh terhadap silaturahmi, maka itu termasuk dosa besar. Asani ta'zimu amri rahim. Nah, ini pengagungan terhadap perkara silaturahmi ini. Wa inna silataha mandubatun wa muraghabun fiha. Dan menyambung silaturahmi itu disunnahkan, dianjurkan. As-salis ar-rahim tantiqu wa tashku ila Allah yaumil qiyamati man qata'aha. Ya. Silaturahmi, dia akan berbicara, dia akan mengadu kepada Allah pada hari kiamat kepada orang yang memutuskannya. Ar-Rabi, inna rahim mustaqatun min ismi rahman. Kalimat ar-rahim itu berasal dari kata nama Allah ar-Rahman. Wa man wasalaha wasalahumullahu, wa man qata'aha qata'ahumullahu min rahmatih. Ya, siapa yang menyambung silaturahmi maka Allah akan sambung dia. Siapa yang memutus silaturahmi Allah akan putus dia. Disambung dan diputusnya itu dari rahmat Allah. Ya. Nah, hadis yang ke-55 itu yang kata Imam Bukhari, ini di tadi sudah kita bacakan hadisnya sama. Ar-rahim syajanatun minallah, wa man wasalaha wasalahumullah, wa man qata'aha qata'ahumullah. Ya, dia keterangannya itu qad mada syarhuhu. Nah, ini sudah syarahnya, kosakatanya juga sudah. Berarti sekarang kita masuk ke hadis 56, bab yang baru, bab silaturahim tazidu fil umur. Bab silaturahmi memanjangkan umur. Baca lagi Nugraha. Summa qala haddatsana Abdullah bin Shalih qala haddatsani al-Laits qala haddatsani أقيل أنا ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. شرح الكلمات yubsatu fi rizqihi yusa'u lahu yunsahu lahu fi atharihi ay yuakhkharu lahu fi ajalihi wa umrihi. Qala at-Tirmidhi ya'ni bihi az-ziyadata fil umri. Fikhul hadithaini الأول صلة الأرحام سبب لبسط الرزق وسعته والبركة فيه. قال العلامة الألباني كما أن الإيمان يزيد وينقص وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية. Hey, itu berarti baca lagi hadis ke-58 karena sepaket itu. Oh. حدثنا إبراهيم ابن المنذري. Itu ya, benar. Iya. 57. Haddatsana Muhammad bin Ma'n qala haddatsana Abi an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Fikhul hadithaini silatul arhami sababun li bastir rizki wa sa'atihi wa barok wal barokati fihi. Qala al-alamah al-albani kama anna al-imana yazidu wa yankusu wa ziyadatuhu bitta'ati wa nuksanuhu bil ma'siyati wa anna dhalika la yunafi ma kutiba fi lawhil mahfudhi. فكذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى الأسباب فهو لا ينافي ما كتب في اللوح أيضا ولهذا جاء في بعض الأحاديث المرفوعات والآثار الموقوفات أن الدعاء يطيل العمر وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار حسن الخلق husnul khuluqi wa husnul jiwari. Baik. Ini dua hadis ini di hadis 56 57 semakna ya. Saya akan langsung aja bacakan matannya. Hadis yang pertama man ahabba ayyib satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi azarihi falyasil rahimah. Siapa yang suka dibentangkan untuknya rezekinya, dipanjangkan untuknya asarnya, itu umurnya, maka dia mesti menjalin silaturahmi. Hadis 57 dari Abu Hurairah yang ia mendengar Rasulullah SAW bersabda man sarrahu ayyib satalahu fi rizqi wa ayyun salahu fi asarih falyasir rahimah. Ini sama ya. Siapa yang menginginkan dibentangkan rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia mesti silaturahmi. Penjelasan kosakata syarhul kalimat, kata Syekh Luqman, yubsatu lahu fi rizqi ayyusa'u lahu, diluaskan, dilapangkan. Yunsa'u lahu fi asarihi ay yuakhkharu lahu, diakhirkan untuk dia, fi ajalihi wa umurihi, diakhirkan untuk dia pada ajal dan umurnya. Qala Tirmidzi ya'ni bihi az-ziyadah fil umr. Kata Imam Tirmidzi maksudnya di sini ada penambahan umur. Nah, fikul haditsain, kandungan dua hadis tadi, hadis 5657, sidatul arhami sababun libastir rizqi wa sa'atihi wal barakati fihi. Silaturahmi itu sebab dibentangkannya, dilapangkannya rezeki, diluaskannya rezeki tadi, keberkahan dan juga keberkahan dalam rezeki tadi. Ya. Dan yang namanya rezeki itu banyak, jangan cuma dipahami materi, ya. Rezeki itu yang paling utama adalah rezeki iman, amal soleh, begitu. Ilmu agama yang bermanfaat, teman-teman yang soleh, istri yang solehah, anak yang soleh. Nah, itu rezeki, ya, rezeki itu. Baik. Kemudian, ya, qala al-alamatu al-albani, kata Syekh al-Albani, ini dikutip oleh Syekh Luqman, kama annal iman yazid wa yankusu, sebagaimana iman bisa bertambah, bisa berkurang, ziyadatuhu bita'ati wa nuqsanuhu bil ma'siyati. Bertambahnya iman dengan ketaatan, berkurangnya iman dengan kemaksiatan, wa anna dzalika la yunafi ma kutiba fil lauhil mahfudz. Dan yang demikian ini tidaklah menafikan, artinya tidak kontra, tidak bertentangan dengan apa yang telah dicatat di lauhul mahfud. Ya, di lauhul mahfud. Seandainya si fulan Allah takdirkan umur dia itu ya 60 tahun. Ya, 60 tahun. Kemudian dia silaturahmi. Ya 60 tahun juga. Gitu. Umur kita itu satu, enggak ada dua. Paham enggak di sini? Ini saya akan bacakan fatwa dari Syekh Al-Utsaimin, tadi saya cari mengenai hal ini lebih universal. Kita selesaikan dulu ya penjelasan Syalbani. Fakadzalika al umur yazid wa yanqus bin nadari ilal asbab. Demikian pula umur, dia bisa bertambah, bisa berkurang kalau ditinjau dari sebabnya. Fahuwa la yunafi ma kutiba fil lauhin mahfud, tidak bertentangan dengan apa yang telah dicatat ya oleh Allah terhadap terkait umur dan rezeki seseorang di lauhul mahfud. Oleh hadza jaa fi ba'dil ahadits al marfu'ah wal asari al mauqufah, oleh karena itu terdapat dalam sebagian hadis yang marfu' dan asar riwayat-riwayat yang mauquf, ya dari sahabat, berarti berhenti saja sampai sahabat, anna du'a yutilul umur, bahwasanya doa memanjangkan umur, wa kadzalika husnul khuluq, demikian pula akhlak yang baik, wa husnul jiwa, dan juga apa namanya berbuat baik kepada tetangga. Nah, Syekh Al-Utsaimin ditanya mengenai hal ini. Ya, as-sa'il bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul as-sa'il ya. Akhraja al-Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Man ahabba ayyum satallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah." Ini hadisnya tadi. Ya, ada yang bertanya. Yaqulu hal makna yunsa'ulahu fi asarihi al-barakah fil umr wal waqti am ziyadah kada fil umr ziyadah haqiqah? Apakah bertambahnya umur ini bertambahnya keberkahan umur dan waktunya saja, atau bertambahnya di sini umur ini itu bertambah ya secara ziyadah haqiqah, bertambah, bertambah umur dari 61 63 gitu. Ya. Idza kanat ziyadatun haqiqatan haqiqiyatan, kalau memang bertambah umurnya tadi hakiki, hal hiya ya, al makna ya. Apakah itu ya, apa namanya sesuai dengan firman Allah ya muhammallahu ma yasha wa yasbit wa ya, dan seterusnya lah ya, kata Syekh, na'am hadal hadis man ahaba ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi ayyu akhar lahu fil hayati wa yabqa yabqa, diakhirkan untuk dia ya hidup dia dan dia tetap hidup, falyasir rahima, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Hada minal ahadis alati fiha alhassu ala silaturahim. Ini diantara hadis-hadis yang terkandung di dalamnya anjuran untuk silaturahmi. Wa anna silaturahim sababun li amraini muhimaini. Silaturahmi adalah sebab dari dua hal yang organ yang penting. Al-amru al-awwal al-bastu fir rizqi, yakni tawsi'ad rizqi. Yang pertama dibentangkan rezekinya itu, dilapangkan rezekinya. Wasani at-tamdidu fil ajal, ya, itu dipanjangkannya umur, dipanjangkannya ajal. Wa hadza la iskala fi, ini enggak, sebenarnya enggak ada masalah di sini, ya, enggak ada. Fa kama anna rizqa maktubun wa muqaddarun, sebagaimana rezeki itu sudah ditakdirkan, sudah ditulis. Wa ma dzalika akhbarun nabi, namun demi walau demikian Nabi SAW mengabarkan, ya, anna silaturrahim sababun li ziyadati, silaturahmi sebab bertambahnya rezeki atau umur. Wa kadzalika al ajalu maktubun muqaddarun, ajal juga demikian sudah ditakdirkan, sudah ditulis. Wa qad akhbara nabi SAW anna silaturrahim sababun li ziyadatihi, nabi mengabarkan silaturahmi sebab bertambahnya. Wala farqa baina hadza wa hadza, enggak ada perbedaan antara apa yang sudah Allah takdirkan dengan misalkan umurnya panjang atau pendek, dengan amal dia silaturahmi atau tidak gitu. Falqulu maktubun, semuanya ketika di silaturahmi atau tidak silaturahmi sudah Allah takdirkan. Umurnya panjang atau pendek semua sudah Allah takdirkan. Lakin nahnu na'lamu anna rizqa idza kana wasi'an, namun kita ketahui bahwasanya rezeki kalau dia memang lapang luas, idza qaddarallahu annahu wasi', bisa babi silaturahim. Ya, jika Allah takdirkan bahwasanya rezeki itu lapang dengan sebab silaturahmi, na'lamu annahu sayakunu ar-rizqu wasi'an. Sayakunu ar-rizqu wasi'an. Dan kita tahu bahwasanya rezeki akan lapang juga dengan silaturahmi. Wa na'lamu annal ajal idza kana mamdudan bi silaturahim fa inna hadza sawfa yasilu. Ya. Yasilu rahimahu wa yakunu ajaluhu mamdudan kama law qulta masalan man ahabba yulad lahu waladun falyatazawwaj. Al insan muqaddarun anna lahu auladun aw laysa lahu auladun fa huwa yas'a fi ziwaj li ajli yatihi al waladu wa kadhalika yas'a fi silatir rahim li ajli ay yazida umrahu, ya, umrahu aw yazida malahu. Fala farqa wala iskala. Nah, kata Syekh tadi, ya, umur ajal itu bisa panjang. Sebagaimana kita katakan begini, siapa yang pengen punya anak maka dia mesti menikah. Dan seseorang sudah ditakdirkan apakah dia punya anak atau tidak punya anak. Dia cuma berusaha ketika di dalam pernikahannya untuk supaya punya anak. Demikian pula dia berupaya dalam silaturahminya tadi, ya, supaya bertambah umur dan bertambah hartanya. Orang yang menikah pasti punya anak enggak? Belum tentu juga, karena Allah bisa jadi takdirkan dia ditunda dulu. Ya, tapi kalau kita pengen saya mau punya anak nih, ya nikah gitu kan. Tiba-tiba Bima bilang saya mau punya anak, ya nikah. Nikah enggak mungkin tiba-tiba Bima punya anak begitu. Kita katakan ya nikah. Paham gak sini? Nah, kemudian Bima nikah. Ya, berarti Bima menikah sudah Allah takdirkan belum? Sudah. Nah, terus kemudian punya anak, sudah Allah takdirkan belum? Sudah. Paham sini ya? Dan umur itu nisbi kata Syekh Utsaimin. Ya, bisa jadi ada orang yang sudah silaturahmi, umurnya pendek. Rezekinya sempit dikit gitu. Nah, kita katakan kalau dia enggak silaturahmi, umurnya lebih pendek lagi dan rezekinya lebih seret lagi. Kata Syekh Utsaimin begitu. Jadi yang namanya umur satu aja, enggak dua. Ya, jadi yang namanya umur satu. Allah catat, Bima umurnya misalkan berapa sekarang umur kamu? Antum? 18. Misalkan umurnya 18 lebih 2 bulan, misalkan. 2 bulan lagi misalkan. Misal doang. Ya, misal aja. Misalkan Bima umurnya 18 tahun 2 bulan aja, lebih 2 bulan. Contoh ya, Faza ya. Faza umurnya berapa? 16 tahun. Misalkan Allah takdirkan umur Faza 17 misalkan. Kemudian Faza silaturahmi. Jadi panjang gitu. Enggak ada. Jadi apa yang Faza lakukan silaturahmi sudah Allah tentukan. Umur Faza misalkan cuma sampai 17 sudah Allah tentukan juga. Ini misal gitu Faza. Jangan sedih gitu dong. Matanya langsung merah. Contoh aja Pak Zat. Ya semua kan kita pasti bakal mati. Ya, ya Erin ya. Erin baru sembuh. Dengar-dengar Erin pingsan ya. Aduh. Pingsannya Pak Suradi dia. Lagi di pelajaran Ustaz Abdul Rahman. Aduh. Kurang garang main futsal ya. Jadi paham sini ya. Jadi yang namanya umur cuma satu. Jadi yang namanya umur, rezeki itu nisbi, relatif. Ada orang yang sudah silaturahmi, umurnya pendek, rezekinya tetap kurang lapang. Kita katakan kalau dia gak silaturahmi, lebih seret lagi, lebih pendek lagi umurnya. Paham sini ya? Baik. Sama kayak orang menikah, tetap aja gak punya anak. Kalau dia gak nikah, peluang punya anak tertutup lagi. Iya gak? Paham sini? Baik, barakallahu fiik. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Mana lagi tadi? Berikutnya, tafadhal. Bab berikutnya ya. Bab man wasala rahimah ahabbahu ahluhu. Ayo baca Nugraha. Langsung baca dua hadis itu. Kayaknya langsung dua hadis. Haddathana Muhammad ibn Kathirin qala akhbarana Sufyanu an Abi Ishaqo an Magro'a an ibni Umar qala man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusya lahu fi ajalihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Yunus ibn Abi Ishaqo qala haddathani Magro'u Abu Makhariq huwa al-abdi qala ibn Umar man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsiya lahu fi umrihi wa thara maluhu wa habbahu ahluhu. Fikhul hadithaini at-taqwa wasilatul arhami huma sababani ra'isani litawsiyati wal barakati fil mali wal hayati wa jalbil mahabbati wa tawqiri min afrodil usrati. Baik. Ya. Bab berikutnya, bab man wasala rahimah ahabbahum ahluh. Siapa yang menyambung silaturahmi maka dia akan dicintai oleh keluarganya. Dia akan dicintai oleh keluarganya. Ya. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad bin Katsir. Muhammad bin Katsir telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Qala akhbarana Sufyan. Sufyan telah menyampaikan hadis pada kami an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, an Maghra', dari Maghra', an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Qala Ibnu Umar mengatakan man ittaqa rabbah, siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya, wasala rahimah, maka wa wasala rahimah, dan dia menyambung silaturahminya, ya, maka nusia fi ajalihi, akan dipanjangkan ajalnya, dipanjangkan umur berarti, wa sara maluhu, akan banyak hartanya, wa habbahu ahluhu, akan dicintai oleh keluarganya. Kemudian hadis 59, karena ini sepaket hadisnya dibawakan oleh Imam Bukhari, perbabnya ini nyambung. Kata Imam Bukhari, haddatsana Abu Nu'aim, Abu Nu'aim menyampaikan sebuah hadis kepada kami, haddatsana Yunus ibn Abi Ishaq. Yunus bin Abi Ishaq juga menyampaikan hadis kepada kami, haddatsana Maghra', dari Maghra', Maghra' menyampaikan hadis kepada kami, sebuah hadis kepada kami, Maghra' itu adalah Abu Makhariq. Wa huwa al-abdi. Yeah. Al-Abdi qala Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan man taqarrabah wa wasala rahimah, siapa yang bertakwa pada Rabb-nya dan dia juga menyambung silaturahmi, maka unsi alahu fi umurihi wa sara maluhu wa ahabbahu alu. Ini sama. Dibanyakkan hartanya, banyak hartanya, kemudian dicintai oleh keluarganya. Syekh Luqman di sini tidak memberikan keterangan kosakata ya, karena berarti ini sudah ma'ruf, sudah mudah diketahui. Ya. Fikul hadis, langsung aja beliau ke kandungan hadis. At-taqwa wasilatul arham huma sababani ra'isani li tausiatil li tausiati wal barakati fil mal wal hayah. Ketakwaan kepada Allah dan silaturahmi, keduanya adalah sebab yang ra'isan. Ra'iskan kepala, maksudnya sebab utama li tausiah. Tausiah masdar dari apa? Wassa'i wasi'u. Dari dilapangkannya rezeki. Wal barakah, dari diberkahinya rezeki. Fil mal, ke dalam hidup, dalam harta, wal hayah, dan maupun juga dalam hidup kehidupan. Wah, wajal bil mahabbah, dan juga dengan silaturahmi, ya, dan bertakwa pada Allah akan didapatkan kecintaan dari keluarga. Wa tauqir min afradil usrah, dan juga pemuliaan, penghormatan dari segenap individu keluarga. Nah, ini aja ya. Ini jelas ya. Kalau kita jarang muncul di silaturahmi keluarga, gaib terus. Ada momen-momen itu kita enggak pernah muncul. Ya, keluarga juga akan bertanya, ini kemana nih si Bulan? Kok enggak pernah berkunjung, enggak pernah ketemuan, enggak pernah ada. Nah. Tapi kalau kita ada terus, kita kunjung ke rumahnya, ke rumahnya, ke rumahnya, ke rumah bibi, ke rumah ini, ke rumah itu. Ya. Maka keluarga akan tahu dan akan hadir kecintaan. Memang betul kita silaturahmi itu bukan untuk cari simpati, cari keridoan, apalagi cari muka dari keluarga. Tidak, itu cuma ya bonus yang Allah berikan. Ya, yang Allah berikan. Ya. Namun ini keutamanya demikian, seakan-akan sudah menjadi sebuah ketetapan. Baik, bab berikutnya, bab birrul aqrab fal aqrab, berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat, kemudian kerabat berikutnya lagi. Ya. Gantian dibaca. Rai, baca Rai. Al hadits sittin haddatsana Haywata, haddatsana Haywatu bin Syarihin qala haddatsana Baqiyatu an Bahiri, An Bahirin An Khalid bin Ma'dani Anil Mikdam bin Ma'di Karbi An Khalid bin Ma'dana, Khalid bin Ma'dan, Anil Mikdam bin Ma'di Karib, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqaribi fal aqaribi bil aqrabi fal aqrabi. Terus fikul hadisi al-awwalu wasiyatul rasuli sallallahu alaihi wasallam al-muakkadatu bi husni shuhbati ma'al ummi kanat bisababil masyaqqati allati yu'aniha minal hamli wal wad'i wal radha'i wa bisababi tahawunin nasi an adai huquqiha ghaliban fattaqraru yufidu tawqidu yufidu tawqidan. Atani adamu taqrari fil wasiyati ma'al aqaribi yushiru ila anna haqqahum wa in kana muta'akkidan walakin laysa hadha at-ta'kidu mithla ta'aqqudi haqqil abawaini. Ats-tsalitsu taqrarul fi'li ma'a at-tawkidi yadullu 'ala al-ihtimami bil wasiyyati. Baik. Bab berikutnya, bab 30, bab berbuat baik al-aqrab fal-aqrab, kepada kerabat yang paling dekat, kemudian yang berset berikutnya. Ya, kata Imam al-Bukhari, haddatsana Haywata ibn Syuraih. Haywah bin ibn Syuraih telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Dia mengatakan, haddatsana Baqiyah. Baqiyah telah menyampaikan sebuah hadis juga pada kami. An Bahirin an Khalid bin Ma'dan. Dari Miqdam ibn Ma'di Karib, dia mengatakan, annahu sami'a Rasulullah, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum, Allah mewasiatkan kalian agar kalian berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Summa yusikum bi ummahatikum, kemudian Allah berwasiat mewasiatkan kalian agar kalian berbuat baik pada ibu-ibu kalian. Summa yusikum bi abaikum. Kemudian Allah mewasiatkan kalian agar kalian berbuat baik kepada bapak-bapak kalian. Summa yusikum bil aqrabi fal aqrabi. Kemudian Allah mewasiatkan kalian agar kalian berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat di antara kalian, kemudian yang setelahnya, yang paling dekat lagi. Ya, fikul hadis, kandungan hadis ini kata Syekh Luqman, al-awwal yang pertama wasiatur Rasul ya, muakkadatun bi husnis shohbah. Wasiat Rasul ini sallallahu alaihi wasallam di atas dalam hadis 60 ini itu ditekankan untuk berbuat baik ya, berbuat baik bi shohbah ya, agar bergaul ma'al um, berinteraksi dengan ibu. Kenapa demikian? Kanat bisababil masyaqqati. Yang demikian itu disebabkan masyaqqah. Ya, apa namanya? Sesuatu hal yang berat. Allati yu'aniha. Yang ibu alami. Ya, yu'ani, fi'il mudhari dari ana yu'ani. Yang ia jalani, yang ia lewati, penderitaan yang ia lewati. Minal haml, apakah itu ketika hamil, wal wada', melahirkan, war rada', juga menyusui. Wa bisababi tahawunin nas, dan juga disebabkan orang-orang yang menyepelekan an ada'i huquqiha, untuk menunaikan hak ibu ghaliban. Kebanyakan demikian. Kebanyakan manusia itu enggak peduli. Fataqraru yufidut tawqida. Maka pengulangan di sini, innallahi yusikum bi ummahatikum in ya wa tsumma yusikum bi ummahatikum. Dua kali sampai demikian Allah mewasiatkan kalian agar kalian berbuat baik pada ibunda kalian. Ya, ini memberikan keterangan taukid. Itu taukid itu penekanan, penegasan. Taib. Asani yang kedua, ada mutikrar fil wasiyati ma'al aqarib. Nah, tidak ya. Ada mutakrar, tidak ada pengulangan terkait wasiat terhadap kerabat yang paling dekat. Kan tadi yang diulang itu wasiat kepada siapa? Ibu. Kalau pada bapak diulang enggak? Enggak juga. Ya. Namun hak bapak setelah hak ibu. Ya. Yushiru ila anna haqqahum, ini mengisyaratkan bahwasanya hak mereka, hak kerabat, ya. Wa in kana muta'akkadan, walaupun hak itu juga ditekankan, lakin laisa hadha ta'aqqudu misla ta'akkudi haqqil abawai. Namun ya, penekanan untuk berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat itu tidaklah seperti penekanan ya, untuk berbuat baik ya, kepada hak kedua orang tua. Asalis yang ketiga, taqrarul fi'il ma'at tawqidi yadulu ala al-ihtimami bil wasiyati. Pengulangan kata kerja innallaha yusikum gitu, summa yusikum ya. Pengulangan kata kerja di sini ma'at tawqid disertai dengan taukid ya, adanya penekanan ya dulu ala ihtimami bil wasiyah, ini menunjukkan akan urgensinya, pentingnya ya terkait wasiat ini. Hai, berikutnya baca lagi. Rai haddatsana Musa bin Isma'il qala haddatsana al-Khazraj ibn Utsman Abu al-Khattab as-Sa'di qala أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما لما قام من عندنا فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا فأتى فتن عمتا له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا قالت ارجع إليه فسأله لما قال ذاك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمل بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة fala yuqbalu amala qati'in qati'i rahimin. Baik, kita bacakan dulu hadisnya. Ini panjang karena ya, kata Al-Imam Al-Bukhari, Musa telah bin Ismail telah menyampaikan hadis kepada kami. Dia mengatakan Al-Khazraj telah bin Utsman telah juga menyampaikan hadis kepada kami. Itu Abdul Khattab As-Sa'di. Dia mengatakan akhbarana Abu Ayyub. Abu Ayyub telah mengabarkan sebuah hadis kepada kami, yaitu Sulaiman maula dari Utsman, bekas budak Utsman bin Affan. Dia mengatakan ja'ana Abu Hurairah. Abu Hurairah telah datang menghampiri kami Asyiyatul Khamis, pada Kamis petang, Lailatul Jum'ah, di malam Jumat. Ingat ya? Ya. Abu Hurairah datang itu ke kumpulan orang-orang menemui. Di hari Kamis dan di hari Senin itu amal diangkat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa dia ditanya kenapa puasa pada hari Senin Kamis? Karena pada hari itu amal akan diangkat. Ya. Amal akan diangkat oleh para malaikat ke atas, ya, dihadapkan kepada Allah. Dan Nabi suka kalau amal diangkat ketika beliau sedang puasa. Taib. Faqala uharriju ala kulli qati'ir rahimin lamma qama min indina. Ya, uharrij, nanti akan diterangkan uharrij itu. Saya akan buat gelisah, saya akan bikin susah gitu. Saya akan yang semakna dengan itulah, karena makna uharrij au qafid diq wal ism, itu dia akan memberikan ya kesempitan begitu. Saya akan bikin susah orang sebagai setiap orang yang memutus silaturahmi tatkala dia berdiri datang menemui kami. Falam yakum ahadun, enggak ada seorang pun yang berdiri. Hatta qala salasan, sampai Abu Hurairah berkata mengenai hal itu 3 kali. Fa atafatan, maka akhirnya seorang pemuda dia datang ammatan lahu kepada bibinya. Ammah ya bibi, dan artinya saudara saudari bapaknya, adik perempuan atau kakak perempuan bapaknya. Qad sarafaha mundu sanatain, yang pemuda ini meninggalkan bibinya selama 2 tahun. Fadakhala alaiha, kemudian bibi dia masuk ke rumah bibinya. Faqala lah, ya, kemudian bibinya tante dia berkata kepada pemuda tadi, ya bena akhi, wai ponakanku, maja abik, ya, apa yang kau bawa ini? Umben datang gitu lah ya. Qala, kata pemuda ini, sami itu Abu Hurairah yaqul, saya mendengar Abu Hurairah berkata kada wa kada, begini begitu, ya, itu apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Qalat, kata bibinya tadi, irji ilaih, balik lagi kamu ke Abu Hurairah. Fasaluhu, coba kamu tanya ke dia, lima qala dzaka, kenapa Abu Hurairah bertanya berkata demikian. Akhirnya pemuda tadi datang ke Abu Hurairah, qala sami'tu nabiyya, kata Abu Hurairah, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna a'mala bani adam tu'radu 'ala Allah ta'ala asyiyata kulli khamisin lailatal jumu'ah fala yaqbalu amala qati'ir rahim. Sesungguhnya amal-amal anak Adam akan diperlihatkan kepada Allah Taala pada setiap hari Kamis petang, malam Jumat, dan Allah tidak menerima amal orang yang memutus silaturahmi. La ilaha illallah. Ya, baca re, keterangan. Syarhul kalimati uharrij auqa fi dhiki wal ithmi. Baik, jadi maknanya uharrij ya. Maknanya bukan auqa. Oke, aku akan berikan kepada orang tersebut kesempitan ya, dan kesalahan dosa gitu ya. Ya. Yaitu bagi orang yang memutuskan silaturahmi. Terus soromaha tarokaha. Nah, yang seorang pemuda tadi dikatakan ya, dia mendatangi bibinya yang soromaha, maknanya tarokaha, yang ia tinggalkan, tidak pernah ia jalin silaturahmi selama 2 tahun. Terus tu'radu ma'nal ardi al-idhar wa dhalika anna al-malaikata taqra'u as-suhufa fi hadha al-waqti. Naam. Tu'radu diperlihatkan. Makna diperlihatkan di sini adalah al-idhar, ditampakkan. Yang demikian itu anna al-malaika, malaikat itu membaca lembaran catatan-catatan amal manusia, pihak al-waqt, di waktu tersebut, di malam Jumat. Terus fikhul hadis. Fikhul hadithi al-awwalu fihi bayanu fadli laylatil jum'ati li'anna al-a'mala tu'radu fiha 'ala Allah 'azza wa jalla wa fihi isharatun ila anna al-mar'a yanbaghi lahu ihtisabu 'amalihi wa tafqadu nafsuhu wa tafaqqud wa tafaqqudu nafsihi fi tilkal 'ashiyati liyalqa laylatal jum'ata liyalqa laylatal jum'ati 'ala ahsani wajhin. Al-thani fihi zajrun syadidun liqati'i rahimi. Baik. Fikul hadis, kandungan hadis ini, fihi bayanu fadli laylatil jum'ati. Dalam hadis ini terdapat keterangan keutamaan malam Jum'at. Lianal amala tu'radu fiha. Karena malam Jum'at itu akan sebuah amal-amal akan ditampakkan pada malam Jum'at tersebut Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini keutamaan malam Jumat. Adapun keutamaan malam Jumat berjima sama istri sama seperti membunuh sekian Yahudi, ya itu enggak sahih. Ya. Malam Jumatan dulu nih, gitu. Ngapain? Jima sama istri, jima sama istri kau mesti malam Jumat, malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan enggak mesti malam, pagi, siang, sore, ya, bisa juga. Ya heran ya. Herin gak pernah malam Jumatan Herin nih. Ya. Herin. Ya. Nah, mana lagi tadi? Wa fihi isharatun ila annal mar'a, juga dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya seseorang ya yanbaghi lahu ihtisabu amalih. Sudah sepatutnya bagi dia untuk menghisap, menghitung-hitung amal dia, watafaqqudu nafsih, mengintrospeksi diri dia, fitilkal asyiyati, pada hari petang itu, malam Jumat itu dia introspeksi. Ya. Liyalqa lailatal jumu'ati ala ahsani wajhin, supaya dia nanti mendapatkan berjumpa dengan malam Jumat dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya, bentuk sebaik-baik amal. Dia apa namanya? Muhasabah ya, ketika hari Kamis petang bentar lagi malam Jumat dia muhasabah, dia banyak beristighfar. Taib. As-salis yang ketiga, yang asan yang kedua, fihi zajrun syadidun. Dalam hadis ini terdapat ya larangan yang sangat keras. Ya. Ancaman yang sangat keras liqati'ir rahim bagi orang yang memutus silaturahmi. Terus lanjut bab berikutnya, babun la tanzilu rahmatu ala qaumin fihim ya qati'ur rahim. Hadis keduanya belum? 62. Oh iya belum. Terus haddatsana Muhammad bin Imran bin Abi Laila qala haddatsana Ayyub bin Jabir al-Hanafi an Adam bin Ali an ibn Umar ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا أجره الله تعالى فيها وابدأ بمن تعول فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب وإن كان فضلا فناول. Langsung baca syarh kalimat. Syarh kalimat يحتسب يطلب الأجر من الله أجره الله أعطاه الله الأجر تعول على الرجل على الرجل تحمل نفقته فضلا زائدا من حاجة من يعول من حاجة من يعول فناول أعطي لمن تريده wa huwa kinayatun anil infaqi fi wujuhil khairi. Naam. Terus fikul hadis, fikul hadisi al-awwalu infaqul insani ala nafsihi wa auladihi wa ala man ya'uluhum ihtisaban al-ajra minallahi subhanahu wa imtisalan li amrihi yakunu sababan lil khairi wath-thawabi wal jazaa'il hasani. Ath-thani al-hathu ala taqdimil aqaribi fi shadaqati hasba darajatihim darajatihim fil qarabati ay al aqraba fal aqraba ay al aqrabu fal aqrab ay al aqrabu fal aqrabu atsalitsu inna sadaqata al aqaribi afdalun afdalu minha alal ajanibi. Nah ya, kemudian kata Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Imran telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Muhammad bin Imran bin Abi Layla, dia mengatakan Ayyub bin Jabir Al-Hanafi juga menyampaikan hadis pada kami dari Adam bin Ali, dari Ibnu Umar. Dia mengatakan Ibnu Umar, ma'an faqar rajul ala nafsih wa ahli yahtasibuha illa ajarahu Allah ta'ala fiha. Ya, tidaklah seorang pria menginfakkan untuk diri dia dan keluarganya yang diharapkan pahala, melainkan Allah akan memberikan dia pahala. Wa bada biman ta'ulu, dan mulailah memberikan nafkah ya kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Wa in kana fadlan fa in kana fadlan, dan jika memiliki kelebihan fal aqraba fal aqraba, maka ya kepada kerabat berikut yang paling dekat, kemudian yang paling dekat berikutnya lagi. Wa in kana fadlan, kalau masih memberikan kelebihan, fanawil, maka berikanlah kepada orang siapa saja yang kau kehendaki. Nah, kandungan penjelasan hadis ini, kosakatanya dulu ya, atau asar ini, yang Ibnu Umar mengatakan man anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha. Yahtasibuha yatlubu al-ajra min Allah, yang dia inginkan, dia cari pahala di situ dari Allah. Ajarahullahu, maka Allah akan memberikan dia pahala. A'tahullahu al-ajra, akan Allah akan memberikan dia pahala. Ta'ulu ala rajul, maksudnya apa? Ketika seorang mengatakan ala rajulu tahammala nafaqatah, artinya dia akan menanggung nafkahnya. Ya. Fadlan zaidan min hajati man ya'ulu. Kalau dia punya fadlan, yaitu kelebihan dari kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungan dia. Ya. Jatah keluarganya misalkan sebulan anak sekolah, belanja istri di rumah, urusan rumah, listrik, air, ya, dan segala macamnya, taruhlah 4 juta atau 5 juta. 5 juta zaman sekarang ya, mungkin 4 juta lah. Ya, ternyata dia penghasilannya per bulan lebih dari itu, 8 juta. Maka gimana? Bisa nambah satu lagi ya? Itu kalau yang mikir, si Yudi. Si Yudi kalau mikir begitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu, tanggungan udah selesai, kerabat yang paling dekat, kemudian kerabat yang paling dekat lagi. Siapa kakak kalau kesusahan? Paman, bibi kalau kesusahan, ya, keponakan kalau susah, ya, atau kalau sudah dibantu, maka siapa aja, panawil, kita berikan pada siapa yang kita hendaki, ya, kepada masjid, ya, pada pondok, pada yayasan yatim piatu, ya, dan yang lainnya, ya, kita donasi buat dakwah. Donasi buat dakwah itu salah satu donasi terbaik. Donasi masjid, donasi dakwah itu donasi terbaik untuk jariah, amal jariah kita. Taib, fanawil maknanya apa? A'ti liman turidu, berikan saja harta itu yang lebih itu kepada siapa saja yang kau kehendaki. Wa huwa kinayatun, itu adalah kinayah, kalimat kiasan, anil infaq fi wujuhil khair. Ya, kiasan dari kiasan dari kali berinfak ya dalam berbagai aspek kebaikan. Fikul hadis, kandungan hadis ini, infaqul insan ala nafsih wa auladih, ketika seseorang menginfakkan kepada dirinya sendiri dan anak-anaknya, wa ala man ya'uluhum, dan kepada orang yang menjadi tanggungan dia, ihtisaban ya al ajra min Allah, yang dia di situ mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa imtisalan li amrih, dan dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yakunu sababan lil khairi wasawabi wal jazail hasan, itu akan menjadi sebab kebaikan, pahala dan balasan yang baik. Asani, yang kedua, al hassu ala taqdimil aqaribi fi sadaqah, ya, ini anjuran untuk lebih memprioritaskan kerabat ya dalam sedekah. Hasba darajatihim, sesuai dengan kedudukan mereka. fil qarabah, dalam kekerabatan. Kalau ada keponakan yang susah, ya, keponakan anak saudara, anak abang dengan anak sepupu. Kan kalau anak sepupu dalam kekeluargaan disebut ponakan juga ya. Anak sepupu dengan anak abang kita kandung, mana yang lebih kita dahulukan? Sama-sama susah nih dua-duanya. Anak abang kita. Paham situ ya? Ngerti ya? Bibi kita, adik ibu kita atau adik bapak kita kesusahan. Kemudian ada juga sepupu bapak kita atau sepupu ibu kita sedang kesusahan juga. Sementara harta kita bisa cuma bantu satu orang, mana yang kita prioritaskan? Yang bibi, adik bapak atau adik atau adik bapak kita atau adik ibu kita atau abang bapak kita atau abang ibu kita. Nah itu. Ai al-aqrabu fal-aqrabu. Yang paling dekat kemudian yang paling dekat lagi. Asalis yang ketiga, inna sadaqata 'alal aqaribi afdalu minha 'alal ajanibi. Ya, sedekah kepada kerabat itu lebih utama. Ya, dibandingkan sedekah kepada ajanib, yang non kerabat, yang asing. Bahkan dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala menjalin silaturahmi. Nanti kita lanjutnya yang mengenai rahmat tidak turun kepada suatu kaum yang di situ ada orang yang memutus silaturahmi. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.